di wonge. Bocah mari ngendi? Kalau niki softo bukan suul adab. Suul adab ya kenang arek ora suul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Allahu wa iyyakum bi syumrati salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para ingkang dinten niki tumplek wonten ing majelis, wonten ingkang prek kali Gusti Allah, wonten ingkang atuh, ana sing atuh nemen kaya nyong. Anger Allahu Akbar kuwe ora langsung ketemu karo Gusti Allah, merek maning marang asmane. Allahu Akbar kuwe pikirane ngonyong panoleh rekomendasi sing kedua apa ora sing PKB kadang-kadang kaya. Ya umum arane menungsa. Kula namung makili tiyang bodho mawon Pak Ustaz, kula nyuwun barokah mulane kula wau. Pripun maido hasanah? MC kuwi kadang-kadang keluyen sampean. Wong sing bisa nyampe nama maido hasanah syaraté siji, kudu wis bisa uswatun hasanah. Jadi yang apa sing diomongaken kuwi sing dilakoni, ora ngarang. Paham? Ayate ana yen ora salah lima taquluna ma la taf'aluna kaburumatan indallahi antaquluna ma la taf'alun. Ya kuwi. Jare kuwi pe jare kiai, jare Kang Mus ngaji tak cateti kaya kiai arane. Kula niki bisane bisa terkenal nggih karena kula ngaos. Dumateng para kiai. Cara watu kula niki jane watu cilik, mung nggone nang sega. Dadi katon gedhe. Jajar sing lagi mangan terus ketengel watu, tep nih watune gedhe temen padahal cilik. Niku mergane kula caket kalian para kiai. Dadi kula tak terus terang mawon. Gelem ora gelem ya pokoke nyung besok ya apik lan orane melu kiai. Kira-kira kiai ini pan maring swarga to le nyong ora dicep cekel sikile larak sisan. Gimana aja mancing dingin. Araimu nyong ngaya kok. Nggih. Kula niki anger Kang Mus, Kang Muk niki ngaji kula mesti nyapeti terus. Berarti saat niki kiai pun boten ragu-ragu nggih, nggih. Soale mesti diurusi langsung kali Gusti Allah nggih. Rezekine rezeki khas pinggi. Iya. Dadi mengko anggar anak kiai sing gawe proposal. Berarti isi setengah kiai we. Tuli tulung Mas gelar haji aja ditempel-tempelan maksudnya apa sih? Qur'ane orang merintah, hadis orang merintah. Habib-habib lah kasih masang gambar apa gelar haji. Al-hajj bila fisah yanil bayat wa al-hajj bi bayatil a'mal. Jarinya kayak kue. Iya wis. Nyoman ngomong apa iki ya kaya wis padha ngomong nang kabeh. Sing penting tak katos ngaten Pak Menteri, sampean gawe peraturan kesengarane dana desa kowe ya sing bener arane. Aja maning ka kepala desa. Wong bupati bae sing SKPD-ne wong pinter-pinter bisa keblusuk manjing penjara. Apa maning kepala desa melas. Temenan wong pan gawe rujak bae ana aturane. Kiye kacange semene, uyahe semene, terus mengkrenge semene, lomboke semene, tengise semene, rawite semene. Carane ngulek kaya kiye. Carane ngulek ora loro, carane ngurek wong gedongan kuwi sing obah kiyene. Angger wong Madura sing obah pokoke kaya ngene. Ana sing kaya kowe ya ana wong kowe aturan. Arane ngapunten. Angger sampean kok negara nglondorna duit perkarane dudu duwite. Iki duit semene pan kok apa bae. Sing jelas to lho. Terus ngaten. Sing ngapunten iki rupane Pak Presiden Jokowi lagi akeh sing ngidik-idik, Mas. Kayane menteri-menteri ki pan diresafel. Sampean aja ragu-ragu aja gelah. Yen sampean pancen wis prek karo Gusti Allah. sing repan ngangkat derajate sampean ya Allah Mas Nasir biadikal khair. Tenang bae wis. Iya. Mungkin negara kaya negara awegan iki kaya yang pesing dadi bupati kaya mumet nasional ya kaya iki kaya longa. Ana duit setitik pan dicekel je KPK-ne mendelik. Ya untunge si bisa ngaji, si bisa wayang santri, si bisa dalang ya Kang. Ya. Terulas Juni nggih nang jenengan. Ya kula ya saparone Oma Irama lah. Nang Oma Irama 200 ya nyong 100 kaya kowe parat. Iya. Kula tawo ngarane udud dulu. Udud dulu. Wong-wong NU sing marai udud sih nggih. Kau sih yang pom bensin, NO smoking, NO smoking, NO smoking. Tuli kula sing marai Kang Mus. Merokok dalam Islam itu larangannya cuma satu, sekali tok. Tulisannya wala ududi wa antum solati. Tulisannya kayak gue. Aja wani-wani udud nang lagi sembahyang wis gue tok. Lha pemerintah pan teli lucu nemen larangane niru-niru wong Belanda. Merokok membunuhmu. Dia tak lapor na polisi ya. Wong men mateni kok pelaporan kene rokok cekeli kabeh. Awegan. Ngelarang merokok itu seperti Belanda itu, negeri Belanda itu. Saya ketika baru keluar dari penjara saya langsung ke Belanda waktu itu. Angger pan larang rokok ya pabrike ditutup. Pabrite oli iklane ditampani dilarang. Kita pada apa dilarang demenan malah kaya ngongkono. Ndaranya ngasane ngene iki soalé ngaten para kiai ingkang minulya, para kiai sing wis tamtu mlebu swarga. Nyong pantakon, kiai kuwi jare ana loro. Kiai sing suk karo kiai sing panjen din. Nek kadang kala nyong bingung kiai usuk kuwi ngercara Tegal kuwi kiai asu. Yang bingung. Cuma dengan para kiai ngapunten kula mboten nate Kang Mus lan sedayanipun ora tau nyong ngalang-alang kiai ora tau. Soale aibun rafiq niku minal birri. Bahwa anak kiai umpamane kaya Kang Mus, ilmune ta pun rol nemen. Tapi anggur pengin perkutut bingung umpamane kaya kowe ya. Ya nyong wajibe nuruna perkutut sing apik. Ya monggo kiai. Napa male anggere niku meneh kula wau bar maos tapi bukan lalen ya. Bahasa Arab itu orang apa? Wonyong kaya Arab mungcung reduk. Arane aknal anfi mancung. Ya Arab, Arab ati genah. Kula umpamane Habib nggih, kula naminipun Al Habib Al Jumuah Aliwon niki namine. Habib lo. Pito, ya Habib lo. Niki arane guyon-guyon bae aja tekong-tekong nemen kaya mau kaya. Yang perangasane nyong kaya men manjing swarga kabeh padha maring neraka wong. Ngapunten kula wingi kula ngaos. Jarene muni anggar anggota DPR, menteri, tuli bupati ana apa kuwi jare. Sikil kiwane ning neraka, sikil tengene ning swarga, ndase ning pengadilan gitu. Oh, ngaten nggih. Lah ana kiai maning ngendika. Wah, kowe anggota DPR, wah menteri-menteri kae padha goning swarga. Kan yang tak kan ini betul sami kali jenengan kiai pimpin anggota DPR menteri bupati apa pada neng swarga kayak orang manggon kayak mung kunjungan kerja. Jadi kok balik maning macam kayak gue orang orang gimpun mung sedelat kunjungan kerja. Kalau kayak matur nuwun sangat nih kayak ngermoni. Kesoal mus kalau kan kalau bupati sih gih jadi kalau kan ngayomi sedayani pun orang meng NU tok Muhammadiyah ya tak ngayomi silahkan Muhammadiyah kalau di keplak dasi ya jom lah supaya rakyatnya nyong jadi kula tak ngomong maring santri kiai tandanya orang gelem nampak omongan nyong karena nyong wong bodoh sih ngapunten pak kiai kula anggar meguru sabar orang maring kiai ngapunten kadang-kadang anak kiai sing orang sabar ngileres jenengnya pak anger pondoke kaya pan ngedak ya kowe mikir batire ngalor meneh ngidul ya ya bener siapa-siapa sing ngentampane kabeh itu kang kabeh. Allahumma muka-muka calon bupati kita dadi kabeh. Ya bener, ana sing dadi bupati, ana sing dadi wong edan, ana apa ya. Niku leres-leres panjenengan sangat niku dadi kula niki kadangkala ya maring para santri mawon cerita masalah mboten maring kiai bahwa Muhammadiyah karo NU niku ora usah ndadak di wong kuwi taunan sih ya pinter hebat Van der Vlas itu Dr. Senukur Honyo belajar Quran kok gawe ngrusak wong Islam hebatnya top niku kayak ngerwana tipi-tipi mboreng kayak kaya orang sedih orang susah di setel lah patennya balik suka mau ngaji ngerok ngelakangmu saya gue lucu salah satu hal kepimen carane ilmu bisa mancing ya kudune lucu dingin gelas baik kaya anger pan dijoki wedang kue tutupnya kudu bukan dingin lagu yone kang mus niku buka tutupnya nyong pengen contoh kayak kaya saya ingin kayaknya langka ya tadi apa karena nyong tekane keri tadi orang coli jatah ya kayak emu kelas kayak diskriminasi kaya Muhammadiyah niku lahir tahun 1912 Muhammad Darwis NU 1961 jadi tua Muhammadiyah argaro wong tua jare kudune ngormati anger Muhammadiyah trawehe 11 ya wong tua bukan kuate 11 ya apa ora usah patak-patakan hadis ora susah wong padha ben ora ngerti kaya ora susah ya wong tua ya 11 nyong sing nom ya 23 wong kedelat maning ki aliran traweh ana 3 sing 11 kene wong tuane nyong Muhammadiyah sing 23 ndek balane nyong NU ki aliran sing ketiga ki sing pengikutnya paling akeh aliran ora traweh tapi biasanya kiai ya kaya kowe tapi kiai sing ning negara Ngastina ora sing ketua majelis ulamane arane Pendeta Dorna arane ngono ta ora hepot-hepot kiai nang kono stok nembang bayang subuh ben nganti 7 rakaat malah ngepol lan nemen sallu ala sayyidina Muhammad nggih anu sih Muhammadiyah niku badane disiti ya wong tua wong manumpak bis be monggo tiyang sepuh riyen ya kowe to liyo bombongan ngarana wong tua ngadeg neng jerone bis nyong jagong be monggo tiyang sepuh kula aturi lenggah kaya ku sembayange seneng ing lapangan no. Ya mbokan neng jero masjid sumuk wong-wong tua kaya ku ya ku ning lapangan ora apa anger bisa ban sering reseki lapangane mbokan ana tayasu ning kono wong sarate wong tempat sembayang kudune bersih ana tayasune ban sering sing ala njokoti kaya kowe kaya Imam Ghazali mau kaya kowe kok apik terus tak kira ban sering kaya kowe kayane ban sering Tegal tok mulane lagi nyong mingi pemilihan dadi bupati wong Muhammadiyah kasing milih nyong sih kaya kowe gara-gara kaya kowe jadi alamatul mahabah ya gue para rawuh ini pun ngenu karo Muhammadiyah orang susah tukaran bukan jadi besan saya cepoyok-poyokan masalah kayak gue lah yang penting saya ini ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Watoniyah bareng-bareng wong kita besi pada kecuali wong Muhammadiyah gue sembahyang tuhure gue 5 rakaat wajib kita lempengkan kecuali kelalen padahal ya kebelasan kan aneh sih apa maning sing tak omongna. Para rawuh sing penting kaya iki bae kula wingi ngaten Kang Mamus. Kula wingi ngaos wonten daerah Imogiri. Daerah Imogiri niku teng wong Islam tapi kejawen. Piyambake niku ngaji Quran ya ora bisa wong ngucapne assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli sunnah wal jamaah. Nyoyang ya wis alam ya jengal kaya dahom aku yo ngomong kaya kowe. Di sekitar tiang menawi kali bukan salah itu sih wonten mungkin waktu niku banyak sound system apik nemen pantus wong niku pengen anu pantus ngertos tentang masalah seromi road pantus Mun ini suruh mikro tuh. Ya suara apa apa bu suruh mikro tuh. So apa sebenarnya pokoknya? Kulo nggih, ya ini kita kulo wong arep ngaji awakan mulane ngaji ning arepe kiai mesti anggere ngonyong salah esuk-esuk kang mau kang muh mesti SMS kan model ini salah sing bener iki kaya kowe. Hebate tiyang niku ngaten niku, hebat sip menanan niku kang. Mulane tulung aja mati dingin larane. Kelangan kulo temenan saya iki. Hebat. Malah nun pangapunten arek gedongan kira-kira kaya ana perawan nganggur yatim piatu ya tulung dinikahna maning arane ndak. Enda awet umure kaya gue ya Kang ya. Tulung wong pinter kaya jenengan kudune anake akeh. Menyebarkan ilmu-ilmu. Lan niki sampean tak pulang nggih. Temenan. Wong nikah kuwi syaratnya ana papat Kang. Manten lanang, manten wadon, saksi lanang, saksi wadon. Wali ijab kabul. Hari mahar tangko ngerlaka beras biaya didol maning ya arane. Jangan menambah-nambahi hukum sing papat ki anger nambah-nambahi hukum bid'ah. Izin istri tua itu termasuk bid'ah kaya kowe. Apa? Anak apa nih? Anak nyonya. Bojone kiai cemburuan ya batal ora ketemu neng kana kepremen dong es. Ora kuat ya mana merah gandene pirang-pirang. Bojone kiai cemburuan. Awo ora umum. Kayak muklas bisa di bojone ayu pimena mir kan diapusi kayak bojone asline diapusi. Apa cari kula baik engko. Gua kan dadi bojone kula ya engko manjing swarga. Ayo. Ya gue nanti saiki kae. Mun bojone ayu nemen kaya kae iki mulase kaya lupit kaya kae keprimen. Mboten apa-apa kula kali niku nunggu biasa kados ngaten. Pacare kula semangate para men. Karane pe petek bopong ke gamene. Niku wong kayong ya Allah hebate pornemen ngenali ali temen kula. Nggih mengko ali-ali anger go mancing. Para lilurae mesti. Lah sebab oli iwak. Mancing kok masuk wong ora konangan wis ngaten. Iki muplas entol. Nggih. Tentang masalah peradaban kancane kula niku nate ngomong ngaten kiai kula niki anger nggih kadangkala Islam kuwe ketemu karo wong Jawa salugune untung diuntungkan Islamnya niku soalnya wong Jawa niku napa-napan terima sih abad ke-6 mawon niku wonten negara namine Kalingga negara Kalingga rajane namine pun Prabu Kertasinga. Kertasinga niku duweni kitab namine Dharmakeya. Sasampunipun mendita buka pondok pesantren, tahta diberikan kepada bojone sing arane Ratu Sima. Lan niku wonten utusan Yazid Yamani, bingung bisane omah kok ora ana kancinge, terus kemudian kewan-kewan gak lakas nganggo kandang. Kisah lugune maksudnya apa kiye? Dalah emas goneng pinggire dalan satu peti rong tahun wutuh putrane Ratu Sima sing naminipun Pangeran Pradah Putra tersinggung emase didupak del diketok sikile karo mbokene tugel del loro-lorone abad ke-6. Jadi yang peradaban kaya saya ini negara Indonesia ini ya termasuk negara yang kaya gedang ya lagi penciritan betitik lah. Pokoknya yang penting kula matur tidak perlu banyak hujatan kepada negara ini. Aja sok nyalahaken maring kesalahannya wong liya, etung-etungan maring kesalahannya dewek. Sementing niku. Niki wong sing paling mumet se-Indonesia niku namanya pun Presiden Jokowi. Milih mbok ora milih dheweke wis dadi ulil amri yu pada didukung minimal nganggo donga muga-muga ora bingungan wis ngaten Niku wau Kang Mamus. Kula nggih matur leres panjenengan mau. Isim maf'ule subhanalladzi niku. Sing maha suci Gusti Allah berarti menungsa ke maha kotor. Lah nyoyo ngomong sampean bagian awake sampean sing mampu karo sing ora mampu akeh endi jawabe akeh. Li kula wonten ngomong niki teng usul fikih. Usul fikih sinopo ki? Ajarane ahli sunnah wal jamaah niku. Ahli sunnah wal jamaah siapa? NU, oh nggih NU nggih. Niku wonten ngaji sing namanipun toharoh. Toharoh sinopo? Toharoh. Toharoh ke sesuci. Lah bisane ketangan ke sesuci sih? Oke. Kayak piye? Sampean gue ngising nggih. Cewek. Ki wis yakin bersih apa ora? Oh, pun bersih oke. Sebab e nganggo sabun terus peret cilite. Kula yang ngomong kek peret ora jaminan. Wong sifat-sifat yang tai ki warna telu. Niki namanya kita percobongan iki. Angger sing lempeng tai kelang, angger sing mencret tai ya. Tapi kadang kala ana sing nyemplok nang gitok ning kene ora wer. Lah sing dicewoki cilite tok. Sing ping telu niki tai sing ora terdip. Katone ngentut tapi ampase katut. Tenggen kula namine kapi cirit, sami mboten mriki. Ya aku arane kapi cirit. Kula ngger ngaji tekan mriku soalnya. Wong sembahyang niku syaratnya bersih, eling, sholat. Jadi kudu bersih dingin. Jadi kanca-kanca Muhammadiyah niku senengane sembahyang kono ning lapangan wong sing NU yuh kerja bakti njokoti tai basu sing ana ning kono. Kuwi tok. Kowe bae. Kaya kula kan bojone kan gonta ganti oke. Riyen kula nate gadah bojo sawo jajar niku anaknya wong Muhammadiyah. Nggih. Kula nanti fasul masail kaya kowe. Kula malah matur, lapangan harus bersih. Lapangane diplester iki. Ngono wong sugi-sugi sih. Nolmen hebat niku. Sing urung persepat diplester ya nganggo plastik kaya kowe ya. Wis ngaten. Niki kula tetep nganggo sandal iki mboten suwun adab. Soale ning sore lara kuburan ngene kene dadi nyong wani. Lah kuwi arep plastik kubur nang kene lah kok nyetak sopot sandal kaya iku. Nggih. Niku kados ngaten dados. Kula nggih matur kali tiang niku bahwa sing arane Isra Mi'raj niku Isra kowe mlaku Mi'raj ki munggah. Sapa wong sing kepengin munggah derajate, munggah rezekine mlaku wae sira. Harik ya fata fa umsila alaika ya rezeki. Unggi nggih. Kula contohnya lagi dereng dados bupati ya Allah mlaku terus. Mungkin niki Pak Menteri, kula niki dadi bupati dari PKB, modalnya mung 2M. 2M. Matur nuwun Mas. Matur nuwun Mbak. Niku niku modalnya 2M. Mulane kula saking ngaring barang riswah niku kula mboten seneng. Nggih. Ya semoga-moga kula kari 3 tahun malih nyun dongane nggih Kang Mamus. Ah kaya nyong tawong. Dipilih maning ya kena ora dipilih maning ya isi bisanya lurus sandang pangan iki. Dadi bupati saya iki gajiane 6.230.000. Sampai sekarang saya belum pernah menerima. Soalnya proposal akeh nemen ya kepada. Pada karo sampean ana apa menteri gaji pira cak ceng. Angger mboten diniati ibadah mboten diniati jihad ya bahaya. Apa maning ge mau semana takokaken. Sip niki Kang, niki mangke izin kula beto tak go dalang ya. Alam goli royalty tenang wae aja kuatir. Alam bae. Saniki niku kerajaan setan niku lagi membangun istananya sangat luar biasa. Sing digoleki wong-wong sing horor. Wong sing tertipu. Katone kaya nyong wis suci padahal isi blok. Aku ngomong kare wong Jogja kowe. Bagaimana ki caranya? Ya karena kamu ngomong karena kamu sudah bersih. Yang namanya bersih itu harus tahu sendiri, Ainul yakin. Bajunya Pak Antus bersih weruh. Lah kon cewek muni weruh terus tak urusi pitet dewek. Kata bojone kon ya setia kaya ngapa kok kon arekang mamus padane nuwun pangapunten bibar bubu cerek deleng nasile te kita kaya ya mesti dicecek sing mburu ngono. Lah kaya mesti kaya ngono. Bula-bula Kanjeng Nabi tak kotorane ora najis. Lah yo putune Nabi akeh kabaib ngene. Nabi putune Rasul kuwi. Yang putune sarorane mesti digawe maring swarga. Lah nyong putune Darmat primen kaya iki. Melu sapa? Gunane wong kaya iki misalnya siji mesti ana sing usul karo Gusti Allah. Gunane wong jamangah kaya iki. Gunane wong kumpul kaya iki bukan sesuatu yang gratis. Dicatet karo malaikat. Wis tau ketemu. Apa maning bisa mangan bareng hari disediani lho. Kados ngaten kula wingi kula Pak Menteri njenengan mboten anu mboten ngisi nggih waktu kula OKKPD orientasi kepemimpinan. Itu ada profesor sing urung rampung ngomongnya tak bentak. Namine Profesor Ermaya. Tepung nggih? Profesor Ermaya. Lah nyong kon ora jengkel keprimen. Simpan ditatani negara Indonesia. Sing diomongaken kuwi tokoh-tokoh sing sanjabane negara Indonesia. Ya sejen wong cawete wong lemu dienggo cawete wong gering belogro nemen. Artine ora pas. Cawete wong lemu dienggo wong gering bisa dadi jaket to iya. Pancen waktu niku kula ngomong. Mulane negara Indonesia terseok laka candelane. Anak candelane sejarah dilangaken. Kuwi ngrem majelis ulama. Isine wong Muhammadiyah tok, aja kuatir, Pak. Kulo niki saniki dadi apa kok ya, tim apa ya? Sing majelis ulama ki saiki mulane wayang kuwi apik nemen top dan sebagainya. Ya mung ora wayang tok nyomong. Nanggap ya bener ya kekanggah ya orang muni amine gue mau ngambil naki aine gue sih nggak yang min jenengan makai tang tetap mampir gih ke rumah dinas gih ya, sekarang nih bong mampir poro rawu dalam matur kali Profesor Ermaya kenapa kemudian referensi sampean kok cadelane wong luar negeri apa nih negarane kita kita laka tokoh maning sih bisa dicontoh. Ada negara Kertagama, ada Sutasoma, ada Empu Sedah, ada Empu Panulu, ada Gajah Mada, ada Soekarno. Saya sebut juga Mbah Hasyim Asy'ari. Ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbah Dahlan. Kenapa sampean tidak memetik dari hasil perjuangannya Mbah Hasyim Asy'ari untuk dijadikan pelajaran di dalam orientasi kepemimpinan ini? Ada Sisingamangaraja, ada Cut Nyadip. Apa kurang tokoh Indonesia? Uwe. Rupanya apa-apa ngerora luar negeri gue kayaknya kayak ngora pas jarene. Ini gue pada kengen ngaji teng Hong Kong. Ternyata di Hong Kong di sana itu ada PCNU juga. Teng Korea nggih enten. Niki gue pada angsal job kira-kira papat. Sing wau mun SMS kali Mas Yusuf. Terus ngapa? Jadi hari menteri sing PKP tahu jelas spiritualnya kuat dah. Sing lihat-lihat nih gue. Ya termasuk presidennya ya, spiritualnya orang kuat. Menurut guru, boleh kan? Kontribusi cinta kasih saya kepada presiden kita adalah untuk mengkritisi, boleh. Oh Leo ya, leres paling jenengan, langka wong. Bocah santri turi demo. Ya saya sih biasa nurut karo kiai ini kuau, leres. Tapi kalau kayaknya saking orang arti ini, kayaknya saking bodoh ini. Ya. Tapi ya orang kayak kowe oh kiai primen dong yang sebagai komandan panser ya ora terima. Imam Ghazali male mengendika anger kira-kira siasate menungsa wis ora bisa ya nganggo siasat dawab nganggo kaya jaran ya nganggo jejek-jejekan ana apa. Tenang Bapak polisi aman. Ora apa-apa. Ndarani wong polisi kuwi sing paling apik e mung loro tok. Atung polisi karo polisi tidur. Tapi rupanya Langgar polisi karo KPK gelut bae kaya kae, koding TV kaya kae. Sing seneng koruptor. Maling-malinge pada seneng nemen. Mumpung sing jaga lagi pada gelut dewe, cekat-cekut. Rata-rata kalau menteri atau bupati pasti berat badannya menurun, Mas. Zaman menurun nggih. Panasir menurun. Pada nyumpek kayung kering nemen kaya gini. Ana setapayu ayu gawe nang wedang paling-paling celegak. Jarene ya sedako ya sepisan-pisan arane roke dicincing ana mbok arane nggo seger-seger ya ora kadakane di ya Allah. Uwe menane Sukamoni dadi kiai kaya nang dindi mesti ditawani badhe suwat maliki. Aja omong-omong ngoten nang bae. Mboten Bu, mboten sampun dianggap guyon Bu niki. Ngapunten nggih. Endi sih Bu Mustofa sih? Lah ge wong e kancok. Kyai, tadi mulo ge udut wis kowe. Kalau wingi ge muklas kula periksakaken wonten prodia. Nggih karena dia kan patok krok. Bareng tak periksak nang prodia ning Tegal. Ya Allah. Paru-parune gambare asbak. Paru-parune gambare asbak. Nggih. Wonten pitakonan mari saking tiang Islam-Islam Jawi niku, ki entus dalem salat niku ngene salat to meneh wong mriku to. Salat atur salat ke campurane kaya campurane buten campurane buah-buahan sing kaya kopok ngene salat kan kadang-kadang ada mangani salat di kopok dipangani kaya kae wong saiki mbuh kaya gragas-gragas salat niku kangge nopo sih kula ngmantun sampean niku salat niku kangge nyuwun perlindungan kali sinten kali Gusti Allah kula niki bingung ki endus pripun sih lah kula niku menawi nyembah kali Gusti Allah Allahu Akbar kula mboten pirsa Allah niku teng pundi aja kuatir niku sih teng sipate Allah niku lah niki kula bingung malih wis ora katon tapi sifate jare muni wujud kuwe wong-wong Islam kejawen apa entuk lemu mesti ngejar terus untunge adep-adepane nyo ngene ya pada ora warase ngono dadi kula nate nggih niki Pak Menteri kula pengalaman empiris niki saiki kula napa pengen sosialisasi wong mendem bae kumpulan arane Jami'il Sukara dadi sini niku ngomong ketos aku pengen buludat tapi kok kiai ini sing dospok sampean ya boleh Pak dijaluk bayar pira orang jaluk bayar bagus bisane kon tertarik muludan iki sampean kowe ngaji yang sedek ya sampean selawatan bela maslele maslele ya mus peres yo ngaji kaya yo pedep kaya iki anake yo tak podo kena nang pondoke Gus Yusuf iya iki sing kaya iki dan yo Pak bojone yo wingi melu slumihat maksudnya muslimat ya wong mendem kan ngomongnya slumihat ya ora apa-apa ya ora apa-apa kumpulna kono nang pira meneh oh saka ya iya wis kon menar go botol kepruk nang raine-raimu tapi remennya mendem tau apa-apa kering gua ngendok beres lah kira-kira ya tekan balas juta urunan wilu widu itu kok pak kok sapean kai kok nyo si pendem-pendem milih sapean pasti oke tau karena warto waktu gue sing timpinannya gue komandannya komandan mendem tau apa ke oke kon mulutannya kena mung ana syaratnya ya syaratnya apa? Sawengi kuwi bae kon aja mendem. Blong. Ki meja. Ora apa-apa sawang kikirin bakal ribut. Biasane sawang kiwi ora rapadhe ke padhe ora apa-apa, dipete kok muludat. Wis woto teko wong gawe-gawe tak undangi kabeh Ki Mahfud segala Ki Kamali juga waktu itu rawuh tekan nangkap. Bla bla bla bla bla bla bla bla kula ngomong. Kitabe pada isuhur apa nggih? Ingkang besok anak kali papat singkaili milih zam-zam, milih susu, milih madu, milih ciu. Orang mungkin, kang mungkin yang kono orang tau mendem. Si, gue pangsane raimu kabeh gue. Dek, gue pede pada suarga deh. Kawak dia nih, si kah? Dek, gue gak mungkin rokok kena konyok. Konyok apa? Bang, cuma nasarate bro. Syaratnya apa? Mendeme leren. Leren gue bahasa Jawa, bahasa Indonesia nih tobat. Leren temenanan berarti tobatan nasuha. Ya insyaallah. Pengajian bubar oleh telung dina. Niku gak apa panggang ayam. Senengane kula kan panggang ayam. Terus orang muni kok nyemoni sampean ora iki muklas ora. Kering nemen kayak kering nemen tapi anaknya akeh siapa yang kayak beranca pokoknya barang tigang dinner meriku kulo kan balekaken karena kulo mau ngelar aja mendem selama sewengi mulanya ku digulung Gusti Allah kan oli ya mendem oli oli Gusti Allah darahnya orang tadi maling deh Gusti Allah oli nyatanya sih sering nyopet di umurnya awet oh ini orang apa-apa, maha demokratis mulai ini kewajibannya kadang-kadang mau ngiling nadok, ngelarang tau orang bisa barang kalau ngomong, wis kon kok pan mendemani ya kena ke wis muludan si Warto karo Juwardi mau ngadep, karo nangis yang saya ke wis orang wani mendem ki. Is kenapa? Isin sih ini kas mulut dan lo masih terkawal kiai kiai lo kan mendemani isin kiai itu kasih para kiai karo nyong kape pimen carane wong mandek gak mau tafakaru fi sa'atin khairu min ibadah hisana mandek tapi karena karepe dewek kue kayaknya sih bisa kayak kue kayaknya wong NU dok wong NU ki segara dudu comberan. Jadi tolong generasi-generasi muda NU jangan mengambil perbedaannya tetapi persamaannya. Angger wong NU ora seneng ana dalan tuli rusak, wong Muhammadiyah ya mesti seneng dalan sing ora rusak. Ora seneng dalan sing rusak. Ambil persamaannya. Padha meneng kabeh primen aku jam pira siki? Jam 1 ya. Niki kula wau Kang. Balik sing napa UII wae dalu kula ndalang teng UII wah ning ono MTA ya ana HTI ya kumpul kabeh teng mriko kula malih matur mboten niku wong taubat wong weruh Gusti Allah nemoni Gusti Allah wae dalu lakone manunggaling kawula Gusti dewa ruci basa arabe dawa uroci berharap tetombo. Itu mahasiswa pagi-pagi itu mengejar saya. Ki, manunggaling ngawulok Gusti seperti yang diucapkan Siti Jenar. Itu apa? Kumpulkan mahasiswa berapa? Ada 40, kumpul. Mas, nyuwun wong siji Mas, sampean Mas. Ini. Ya, sampean ini. Pangapunten, timbangane nyong cerita tok kaya gambaran mau bengi nyong memperlakukan mahasiswa kayak gitu. Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Iya. Salam gue ngutuli salam gue pernah loro. Selamat. Kabeh-kabeh sing Gusti Allah, tapi selamat sing setan harus selamat sing Gusti Allah. Selamat sing setan ngerti? Wong nyolong bismillah ndak ora konangan polisi. Wis selamat tapi sing setan. Soalnya setan gue ora meneh rahmat karo barokah. Barokah ke pernah loro, siji arane burukan kebo jerum. Jadi kebo anggere jerum ke kebo warga apa kebo meneh? Baru kongli. Ada ngaruh wong kenang barokah kue anteng. Sing bimbing done birkatan, pikrik sumur, dicokot itu ke, terus tuke banter, banyune bening. Nama ini sinten Mas Muk? Ibnu Ubaidillah. Ibnu Ubaidillah. KTP? KTP asli. Ijazah sami. Ijazah TK. SIM juga namanya sama. Panggilanipun Inu. Inu. Kalau sampean madep mana ada orang mengatakan Inu mesti ngelirik nggih. Inu. Ibnu Ubaidillah. Kula nyuwun tulung Pak Andus. Sing namine Ibnu Ubaidillah cobi di Mac ndi? Dipegang, dipegang, dipegang. Mana? Dipegang. Salah satu mawon dipegang. Niki weteng. Nggih, weteng. Weteng. Ibnu Ubaidillah pundi? Barange ndik. Nang lebet. Nang lebet ta ayo. Niki jero niki ya. Napa? Nah, sekarang Mas Ibnu taken wangsul kali. Sing namine Pak Entus pundi? Sing namine Pak Entus pundi? Mboten enten. Ndak ada. Nama lengkap sing. Kula nama lengkap. Kalau nama nama namane kula Entus, nama panjangnya Entus ngoten. Nama lengkap Entus Susmono. Dadi mboten enten. Semua yang ada pada kita adalah bukan punya kita. Kang bapane sampean ngomong meni. Jungure kowe, kowe anake nyong, sing gawe nyong ora mungkin. Bapaknya sampai anak iki enggak pan gawe apa numpaki mbok kene sampean ora mungkin nyong pan gawe cangkem ngono ora mungkin. Ndak mungkin. Ora mungkin. Nggih. Kula untunge sering ngaji karo kiai dadi cerdas kiai. Kang ngomong aja kowe. Iki lami mboten. Mboten mboten mboten lami. Mangke nuwun honor nggih honor. Ya ora cawetan kok. Boleh diperiksa, boleh diperiksa. Leres kamu. Nggih. Boleh diperiksa. Oke, Mas. Rambut itu punya siapa? Rambut. Rambut jenengan niku sing nempel nang ndase sampean kuwi kene siapa? Kene sampean. Masa sih? Sampean bisa mempertahankan rambut supaya jangan putih? Bisa, jangan dipotong. Jangan dipotong, bukan masalah panjang, tapi putihnya. Bisa mempertahankan supaya ora putih. Ono saged. Untune sampean dipertahankan supaya aja kosi potol saged mboten. Mboten. Ragane jenengan supaya jangan ditua saged ta mboten. Niku. Dadi ana sing nempel ten mriki rujak wuni, rujak weni, wajib ditunggoni tapi ora wajib duweni. Niku. Mulane kita niku sujud muga-muga ke gampangane lah. Matane sampean iki aja picek esuk ngono ae ya. Nggih nggih. Ngaten-ngaten, cungure sampean bagus, muga-muga sujud ya Allah. Muga-muga ya wali bojo sing ayu ora kesasar. Iki dadi ngomongne aku tok iki. Mboten sampean sampean nggo conto. Nggo conto ya, Mas ya. Pengen manjing swarga napa manjing? Insyaallah. Insyaallah kula dongaken mugi-mugi jenengan manjing teng swarga jahanam iki. Waduh. Ini swarga model baru. Swarga model baru. Soalnya kita selalu mengerjakan wajib muhaladah. Gitu, wajib muhaladah. Mualah tapi makna berat itu. Jadi tiang sembayang niku gampang ane, eben titipane Gusti Allah niku. Soalnya terus Kang Mamus wau 4 bulan itu disebul namine syahadat mutawilah, syahadat kawitan. Alastu bi rabbikum sing jawab qulu bala syahidna. Jadi besok kalau menulis syahadat gaib sawise melalui syahadat mutahoyaro. Sahadate wong urip kan kadangkala munggah kadangkala njenengan menawi sujud dumateng arsa dalem Allah sembayang niku kadangkala grafik apa ya kadangkala kiyeng kadangkala ora leres leres iya sami salaman nggih salam sami nggih sami kula nggih kadangkala wong kula lagi kula napa nggih wah kabruk raine belajar nang pantes ya ora anggapan belajar sing Pak Antus sing saya mawon sing dipendet sing alas ampun nggih. Sing saya boten wenten. Sing boten cangkeme bosok kono boten wenten. Sing saya niku kiai to. Sing kiai-kiai iki leres, leres. Menawi Pak Entus niku sedayanipun dereng sae. Angger wonten tiyang pun ngomong muni sae. Ora bisa kaya Nabi sih nggih. Kanjeng Nabi kan angsal gelar abdihi. Berarti kan pengakuane Gusti Allah bahwa ibadah wis ditampak. Mulane arane abdihi. Lagi dikit kan sembayange nyong kali jenengan kira-kira wis ditambah apa urung karo Gusti Allah. Ayo ikan. Walau walam. Walau walam. kamu Kanjeng Nabi tok lho. Kamu Kanjeng Nabi tok. Karo setan siji. Setan biyen lagi zaman si Azazil. Setan ini yang bilang setan, tapi setan Azazil biyen zaman durung dikutuk karo Gusti Allah oleh gelar Abdihi. Niku ngaten. Jadi niku Kang Mamus kula njelasaken kali tiang-tiang kejawen niku ngoten niku manunggaling kawula Gusti niku niki. Matur nuwun nggih, Kang. Ya wis, padha-padha. Wis nduwe bojo. Kon mengko pentungi karo malaikat. Gusti Allah gawe kowe ora nguyuh tok ngerti karo. Gagene tak pentungi meneh, ndak cepet meneh. Mboten napa-napa nggih Kang nggih kula kula nyerahaken kados ngaten mboten napa. Mung karo wong kejawen soal. Mereka mengatakan bahwa Pak Nggus dados imam yang kula mawon. Kula sampun dados imam. Kula mimpin awake dhewe kuwi urung bisa. Mulane kula ngger ya jamuni ceramah nyeramahi wong ora bisa. Tuli ana maning muni tausiah. Ya, wong amene ora ngerti tausiah. Aja janji mengawang sama ini santri lihat takon karo kiai tahu sih agak artinya apa ana wong umure ulung bulu arane mandarmun wongnya lagi meriang ngadang-ngadang goning amben lagi ngundang anaknya telu wasti ah terus wasro karo warja sabtu kabeh gue telu pe warja kon sing barep engko tanah sing neng kanang kae pinggire kali nggo kon setengah hektar terus nggo sirak kae umah sing potongan seko parisan nok ya sing rukun ya no, aja rebutan warisan nggih mak terus kiye sing bontot ngoleh radan akeh ya umah kiyen karo karangan buri ya nggih let seminggu Mandarmo mati omongane Mandarmo mau tau sia paham jadi ngersamaan ngomong ini tau sia dibawakan oleh Ki Entus berarti kon ki nyepatani ben nyong modar apa keprimen sih rok cok yang ngaji bareng bae wis ngaji kecuali Kang Mamus kaya sabda Kang Mamus ya oh anger Gusti Allah niku firman anger Kanjeng Nabi sabda anger kiai pangandikan aku pe kadang-kadang karo kena kaya Ki Zainuddin MZ kaya anak kesalahan sedikit mung ora sadar mungkin ya Allah berkata iki bocah keprimen dong berkalam kata ta sing metu sing cocote kon arene kata-kata sing terakhir para rawuh kula namung badhe ngelingaken Gusti Allah niku gawe ilat niku dilalah mboten wonten balunge bagian tubuh kita orang laki-laki juga ada yang kadang kaya balung kadang kaya daging sesuai dengan kebutuhan tapi dilalah ilat niku mboten duwe balung. Gusti Allah nyiptakaken ilat niku primpen dirajek nganggo untuk dilapisi malih kali lambe dhuwur kali lambe ngisor. Kesatuan telak intil-intil ilat untu lambe disebut cangkem, dicangcang supaya Aung Gusti Allah mawon niku kadah sifat satar nyambung kali pengendikane njenengan mau. Ditutupi. Angger santri-santri NU toli kemudian suka membicarakan kejelekan orang lain pada karo kewan rangkang sing mangan bangke. Di TV itu sekarang komoditi kayak gitu sedang laku, laku keras. Samo didatekna imam nggih televisi nggih. Kecuali Imam Nahrawi. Terus Imam Tahiri, kalian Imam Nasir, terus ngaten. Subhanallah. Pokoknya anggere sampean tuli ora bisa jaga sing arane satu kesatuan sing arane cangkem, blorot lisane sampean dudu cangkem. Rumus kimiane CO2T. Rumus kimiane niku. Sing terakhir Bapak Ibu, niki kula prasane kula nggih. perasaane kula. Kula niki saniki duweni sindrom. Sindrom niku duweni kekhawatiran sing amat sangat. Napa malih kula dadi bupati nembe setahun patang wulan. Kula anger jam 3, niki kula anger wis ayawene niki ora bisa turu, kancilen. Paling tilem nggih wae jam 12. Kadang-kadang gambar wayang, anak SMS karo biasa. Karo sarboah-sarboah jengen. Kula sering berpikir ngeten. Nengap mendhuwur ning pinggir sawah, tengah sawah. Nang rumah dinas saya berarti nang mburi nang karangan, ngiringane kandang wedhus. Kula ndengak, kula taken maring awake dhewe. Kira-kira dosane nyong wis diampuni apa ora ya karo Gusti Allah? Senajan sing jamin pirang-pirang lho. Kiai jamin dengan hadisnya. Para ulama jamin dengan Qur'annya. Tapi sebagai pribadi tetap duweni rasa tanda tanya. Kira-kira dosane nyong ki wis diampuni apa durung karo Gusti Allah? Nggih kula nyuwun direwangi bareng-bareng nggih. Kula tak matur njenengan nirok nang nggih. Kira-kira monggo, kira-kira dosane kula wis diampuni napa dereng nggih. Aja jawab ya Mas ya. Sebab sih bisa ngomong ini sampun niku setan. Saya itu pada kulo anggar pada sembahyang niku nyompan latihan sembahyang. Soalnya ngantos sepriki kulo dereng nate bisa sholat. Si latihan terus. Lah ngarep nyungus bisa neng mandek kok bro sih. Terus tolak terus. Gih. Niku ta ni dengan pan melu nyong ya kenapa orang melu nyong ya orang apa kuburannya dewek-dewek kikirin itu. Saking kula kengen ngomong teng mriki arane kula ngormati kalian kiai mukhlas. Kula mangkat sing omah mriyang bareng ketemu para kiai salaman guyu oleh ilmu niki tak cateti. Muga-muga dadi ilmu yang tafi ubih, ilmu sing bermanfaat nggih kiai. Tapi anggar kowe diganti duit ya berarti oleh kowe tok kaya ngene lho ya. Tapi dua pasti tetap dua. Tetap niku nggih sembah nuwun sanget aja balik ndingin sak durunge ndonga ngaten nggih sembah nuwun sanget dosane kula kira-kira wis diampuni apa durung. Al-Fatihah. Amin. Kiswahan apa? Kiswahan. Oh doa saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Kiai Subhan Makmun. Jangan duduk dulu. Shalawat ala Sayyidina Muhammad. Pangapunten ingkang kathah.